Kenapa? Mau duet. Oh, mau duet aja? Iya. Yakin cuma mau duet aja? Yakin. Oke deh. Oke, semangko. Nyumba laba. Thank you.